إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمعة رحمني ورحمكم الله سبوة حديث yang agung yang berisi peringatan terhadap suatu perkara yang sangat besar, hal yang merupakan sebab munculnya musibah dan malapetaka, kerugian dan kesengsaraan, serta hal yang menyebabkan hilangnya keamanan dan ketentraman pada individu dan masyarakat. Hadith yang saya maksud adalah sebuah hadith qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan telah kujadikan kezaliman tersebut sebagai perkara yang haram antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis yang agung ini terdapat penjelasan keharaman perbuatan zalim dan kezaliman, hal yang diharamkan di dalam syariat dibangun di atas suatu hal yang agung karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Perkasa telah mengharamkan kezaliman ini terhadap dirinya, padahal Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mampu menolak keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Inna allaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi perbuatan hamba walaupun sebesar dzarrah yang sangat kecil. Karena itu hendaknya setiap muslim memahami akan haramnya kezaliman dan bahaya perbuatan kezaliman ini dalam kehidupan. Pengharamannya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith Rasulullah SAW dengan penjelasan yang beraneka ragam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa sebab kehancuran umat-umat terdahulu karena kezaliman yang mereka perbuat. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Demikianlah negeri-negeri yang kami binasakan tatkala mereka berbuat kezaliman dan kami sudah menentukan waktu kebinasaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu." Dan sungguh kami telah menghancurkan berbagai generasi sebelum kalian tatkala mereka berlaku zalim. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah membiarkan orang zalim itu di dalam perbuatannya, larut di dalam kezalimannya, sehingga ketika Allah mencabut nyawanya, menghukumnya, dia tidak bisa lepas lagi. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah in akhdahu alimun shadid." Demikianlah siksaan Rabbmu ketika Rabbmu menyiksa suatu negeri karena kezaliman yang mereka lakukan. Sesungguhnya siksaannya sangatlah pedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Wattaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Takutlah kalian dari perbuatan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta." Pada hari kiamat, orang-orang zalim tidak akan memiliki teman yang bisa menolongnya dan tidak ada pula yang bisa membantunya. Kezaliman artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman disebutkan di dalam sebagian riwayat hadis yang dihasankan dari berbagai jalurnya. Rasulullah membagi kezaliman menjadi tiga. Kata beliau, "Zulmun la yughfar." Ada kezaliman yang tidak bisa diampuni. "Wa zulmun yughfaru." Dan ada kezaliman yang bisa diampuni. "Wa dhulmun la yutraku." Dan ada kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Ini tiga jenis kezaliman. Apabila seorang hamba meninggal dalam keadaan berbuat salah satu dari tiga kezaliman ini, maka hukumnya ada tiga. Yang pertama adalah kezaliman tidak akan diampuni. Dan itulah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Kezaliman yang kedua, kezaliman yang mungkin diampuni, bisa diampuni. Ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh hamba terhadap dirinya sendiri. Kemaksiatan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala selain dari perbuatan kesyirikan. Dan kezaliman yang ketiga, dhulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, tapi akan dihisab, diperhitungkan pada hari kiamat. Dan ini adalah kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Ini tiga pembagian secara global tentang kezaliman itu. Dan rinciannya di dalam ayat-ayat dan Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Adapun kesyirikan yang merupakan kezaliman yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Dan dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim. Disebut perbuatan kesyirikan ini sebagai kezaliman. Dan ini adalah sumber malapetaka yang menghilangkan keamanan pada diri seorang hamba, pada keluarga, masyarakat dan negaranya. Apabila perbuatan kesyirikan ini terjadi di tengah manusia, akan menjatuhkan mereka di dalam berbagai penyimpangan dan kekeliruan. Karena itu, siapa yang menjaga diri di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan puasanya, salatnya, zakatnya, hajinya, Dia berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bernadar hanya untuk Allah, menyembelih hanya kepada Allah. Siapa yang melakukan setiap ibadah karena Allah, maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan perbuatan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang akan selalu diberi hidayah. Dijamin untuknya dua hal. Akan mendapatkan keamanan, keamanan pada dirinya, pada keluarganya, di tengah masyarakatnya, di dalam negaranya. Keamanan di dunia dan di akhirat. Dan dia akan selalu dijaga di atas hidayah. Diberi petunjuk pada segala hal yang ingin dia kerjakan. Diberi jalan keluar pada masalah yang dia hadapi. Diarahkan kepada perkara yang terbaik. Tapi Allah menyebutkan dua syarat. Dia beriman, beribadah hanya kepada Allah, dan dia hindari segala bentuk kezaliman yang berupa syirikan, perbuatan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kebinasaan, hal yang menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Mereka berkata, Allah Ar-Rahman memiliki anak. Dan ini ucapan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan kaum musyrikin. Semuanya mengucapkan anak untuk Allah. Maka Allah firman, لقد جئتم شيئا إدا. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Hampir bumi terbelah. Dan hampir gunung itu runtuh. Perhatikan bagaimana sikap alam semesta, langit, bumi, dan pegunungan tatkala terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Karena itu, jangan heran melihat berbagai kejadian dan musibah yang melanda manusia. Karena memang sebab-sebab turunnya musibah ada di tengah mereka. Perbuatan kesyirikan kita lihat, hal yang dianggap remeh, perkara biasa, di sebagian tempat dianggap sebagai adat istiadat. Iya. Sebagai suatu tata krama. Dan ini adalah suatu perbuatan kezaliman yang hendaknya setiap muslim menjaga dirinya dari kezaliman yang terbesar ini. Ini bentuk yang pertama dari kezaliman. Perbuatan kesyirikan. Siapa yang meninggal tidak bertobat darinya, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dan dia pasti kekal di dalam neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian dosa yang kedua atau kezaliman yang kedua adalah kezaliman seorang hamba pada dirinya. Dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan dosa selain daripada kesyirikan itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh hamba terhadap dirinya sendiri. Karena dia membuat dirinya dibebani dengan dosa, bergeliman dengan kemaksiatan. Dan untuknya tentunya pada hari kiamat, kehidupan yang hina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا وَمَنْ يَأْتِهِ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُنْ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahannam. Dia tidak akan hidup di dalamnya, tidak pula dia mati. Maka segala perbuatan dari kemaksiatan itu adalah dosa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh hamba tersebut. Namun Allah mengampuni dosa ini, iya, bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat darinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni bagi siapa yang berbuat dosa tapi masih ada dari dasar keimanan yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Kemudian yang ketiga dari perbuatan kezaliman adalah kezaliman antara sesama makhluk. Dan ini bentuk yang sangat banyak sekali. Karena itu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan berbagai bentuk kezaliman. Di antara kezaliman, ya, adalah membunuh jiwa. Membunuh jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima." Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara jahannam fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Maksudnya antara sesama kalian jangan saling membunuh. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Barang siapa yang melakukannya dengan penuh permusuhan dan kezaliman, maka untuknya neraka jahannam. Dan sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Memakan harta anak yatim, Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, mereka hanya memasukkan neraka ke dalam perutnya. Kalau makan harta anak yatim yang merupakan harta sebagian dari manusia, kemaslahatan sebagian dari kaum muslimin, sedemikian rupa ancamannya, maka demikian pula tentunya akan lebih besar ancamannya orang yang memakan harta yang merupakan kemaslahatan umum, merupakan kemaslahatan umum untuk kebaikan bersama. Kemudian dari perbuatan kezaliman adalah riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tubtum farakum ru'usu amalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Kalau kalian bertobat dari perbuatan riba, kalian hanya boleh mengambil pokok-pokok dari harta kalian. Tidak boleh kalian berbuat zalim dan tidak pula kalian dizalimi. Tidak pula kalian dizalimi. Mengambil sejengkal dari tanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama qayda shibrin min ardi akhihi, tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin." Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya, maka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat 7 bumi. Akan dikalungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Dan berlaku adil kepada anak dan istri adalah hal yang diwajibkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tidak bolehnya menzalimi istri, "Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun." Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian melampauinya. Barang siapa yang melewati batasan-batasan Allah, mereka itulah orang-orang yang berlaku zalim. Dan terhadap anak-anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Iya. Secara umum, segala hal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada manusia yang lainnya dari bentuk kezaliman, semuanya akan diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, antara sama hewan saja mereka berbuat kezaliman di tengah mereka, akan diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu harus kalian tunaikan kepada pemiliknya sampai pada hari kiamat. Kambing yang dipatahkan tanduknya akan meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Iya. Maka ini beberapa bentuk dari kezaliman di antara manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala bentuk kezaliman tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قوم مسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى mengingatkan di dalam Al-Quran tentang wajibnya kita selalu mengingat bahaya kezaliman tersebut. La yahsabanna adh-dhalimuna anna Allah ghafilan amma ya'malun. Dan janganlah kalian, jangan sekali-kali orang-orang yang zalim itu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'u al-qista li yaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun syai'a." Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalannya sebesar biji khardal yang kecil, kami akan datangkan biji khardal tersebut dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Dan ingatlah pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kejadiannya di dalam Al-Qur'an. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah kitab yang mencatat amalan pada hari kiamat, maka engkau pun melihat orang-orang yang bergelimang dosa bersedih melihat catatan mereka. Mereka berkata, wahai betapa kasihannya kami, buku apakah ini? Tidak ada yang besar maupun kecil dari amalan kami di dunia kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Mereka dapatkan seluruh amalan mereka hadir di depannya. Kemudian Allah ingatkan, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Karena itu siapa yang berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kesyirikan, atau dia berlaku zalim pada dirinya sendiri, atau dia berlaku zalim kepada orang lain, hendaknya dia tanggalkan segala kezaliman tersebut sebelum datang suatu waktu ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan tunduklah wajah pada hari kiamat dengan penuh kehinaan, tunduklah wajah pada hari kiamat dengan penuh kehinaan dan kerendahan kepada Allah yang maha hidup lagi maha mengurus seluruh makhluk. Dan sungguh merugi orang yang menyandang kezaliman pada hari itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man kana lahu madhlamatun li akhihi min syai'i fi 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu min kulli yawm." Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya, pada kehormatannya atau sesuatu apapun, hendaknya dia minta maaf pada hari ini. Qabla an yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang nanti suatu hari tidak ada lagi mata uang emas untuk membayarnya, tidak ada pula mata uang perak untuk membayarnya. Kalau dia punya kebaikan, akan dia balas hal tersebut dengan kebaikannya, dia bayar dengan kebaikannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa-dosa orang yang menuntutnya akan dia tanggung, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dan inilah orang yang bangkrut, orang yang merugi pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami, man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak memiliki mata uang perak, harga yang murah dia tidak memiliki, tidak punya memiliki harta benda. Iya, itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Tapi al-muflis may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan puasa solatnya, dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, banyak amalan kebaikannya. Tetapi ya'ti waqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa qatala hadha wa daraba hadha. Dia datang dalam keadaan dia telah mencela si anu, telah memukul si anu, memakan harta si anu dengan cara yang batil. Dia telah membunuh si anu, telah menumpahkan darah si anu. Maka setiap orang yang dia tuntut datang, setiap orang yang dia zalimi akan datang menuntutnya. Kalau dia punya kebaikan, maka dia harus bayar dengan kebaikannya. Terus dia bayar dengan kebaikannya, habis kebaikannya masih ada juga yang menuntutnya. Maka dosa-dosa orang yang menuntutnya dia tanggung, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzu billah. Karena itu hadis qudsi yang agung ini hendaknya kita renungi dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan telah kujadikan kezaliman tersebut sebagai perkara yang haram antara sama kalian, maka janganlah kalian saling membalimi. Kemudian ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang berselawat untukku satu salawat, maka Allah akan membalas untuknya 10 salawat. Dan Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره. انك انت القوي العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.